sana kekasihku selalu menunggu. Aku ingin segera bertemu. Ma Engket, dengarkanlah kata-kataku. Ku rindu kasihku. Ma Engket, luluskanlah permintaanku di sisa hidupku. Maukah kau menolong diriku? Tunjukkan jalan ke telaga biru. Di sana kekasihku selalu menunggu. Aku ingin segera bertemu. Ma Engket, dengarkanlah kata-kataku. Ku rindu kasihku. Dengarkanlah kata-kataku. Ku rindu kasihku. Ma Engket, luluskanlah permintaanku di sisa hidupku. Ma Engket, maukah kau menolong diriku? Tunjukkan jalan ke telaga biru. Sana kekasihku selalu menunggu. Aku ingin segera bertemu. Ma Engket.